penelitian terhadap asar ini sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah asar yang dhaif. Ya. Dan tentunya dengan ini ya ditegaskan oleh beliau bahwa ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah bahwa para sahabat ijma. Maknanya menunjukkan bahwa di sana permasalahan ini, yakni tentang hukum, yakni orang yang meninggalkan sholat, ya, tentang hukum kufurnya diperselisihkan. Ini terakhir yang sudah kita pelajari. Kita masuk pada syarhul hadis al-awwal. Ya, syarah hadis yang pertama. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan wa qawlu fi hadithi Amr Abi Amr Al-Shaybani haddathani sahibu hadhihi ad-dar wa ashara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud. Perkataan pada hadis Abi Amr Asy-Syaibani di mana dia menyatakan haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, telah menyampaikan hadis kepadaku pemilik rumah ini. Abu Amr Asy-Syaibani di sini dinyatakan wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk kepada rumah Abdullah ibn Mas'ud, yakni Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Tanbihul Afham beliau menyebutkan yakni fi Kufah, ya, rumah beliau yang dimaksud di Kufah. Ya, sebagaimana diketahui, ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Mas'ud yang diutus di masa khilafah Utsman ibn Affan sebagai mufti dan muallim di Kufah menyertai sahabat siapa yang saya ingat Amir Kufah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menyertai Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau yang ditunjuk sebagai yakni Abu Musa sebagai Amir Gubernur dan Ibn Mas'ud sebagai muftinya. Jadi yang dimaksud adalah rumah beliau di Kufah. Dan Ibn Mas'ud radhiyallahu an sebagaimana disebutkan pada terjemah beliau oleh Ibn Mulakkin Asy-Syafi'i pada Al-I'lam li Fawaid Umdatil Ahkam, salah satu dari syarah kitab Umdatul Ahkam yang paling meluas, bahwa beliau adalah salah satu di antara 4 sahabat yang direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang diambil darinya secara khusus ini tentang ilmu Al-Quran. Yang pertama Abdullah ibn Mas'ud, ya, sebagaimana rekomendasi beliau, man arada ayyakra'a Al-Quran radan kama unzil fal yakra' ala kira'ati ibni Ummi Abd. Siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana diturunkannya, maka hendaknya dia membaca Al-Quran, ya, mengikuti bacaan Ibnu Ummi Abad, yang dimaksud yakni Abdullah Ibn Mas'ud. Kemudian yang kedua adalah Mu'adz Ibn Jabal. Di mana datang rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'adz sebagai a'lamun nas ya bil halal wal haram, yakni min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, para sahabat terbaiknya umat ini. Kemudian yang ketiga, Ubay ibn Ka'ab. Dimana beliau adalah aqra'uhum li kitabillah, ya, sebagai sahabat yang paling mumpuni di dalam bacaan yakni Al-Quranul Karim, Kitabullah. Kemudian yang empat, ya, Salim Maula Abi Hudzaifah. Baik, sebagaimana kisah beliau masyhur pada kejadian yakni perang Yamamah, ya, perang melawan Musailamah Al-Kazzab. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, ya, pertanyaan beliau kepada Nabi, ayyul amali ahabu ilallahi azza wa jal, qala as-salatu ala waqtiha. Amal manakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini waktu-waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat ini. Pada hadis Abi Hurairah terdapat yakni pengkhususan tentang waktu dari waktu-waktu sholat. Ini terkait dengan keutamaan amalan dari sholat ini sendiri, yakni dengan lafaz as-salatu fi awwali waqtiha. As-salatu fi awwali waqtiha. Baik, yang menunjukkan dengan ini, ya, bahwa sholat di awal waktu, ini setelah memasuki waktu, ini adalah yang paling utama di dalam penunaian ibadah yang agung ini. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza nassun fi annaha afdalul a'mal. Dan ini adalah nas, ya, keterangan yang tegas. Dan nas ini tingkatannya tertinggi, ya, lebih tinggi daripada zahir yang nampak, ya. Kalau dikatakan nas, ya, tidak mungkin kan untuk ditakwil kemana-mana. Dimana Nabi SAW secara tegas menyatakan as-salatu ala waqtiha, ini sebagai afdhalul a'mal. Ya. Di mana tentu yang dimaksud yakni al-a'mal al-badaniyah. Ya, seutama-utama amalan dari amal-amal badan, yakni salat. Di sini juga menunjukkan bahwa para sahabat sangat bersemangat di dalam mencari keutamaan, sehingga di dalam permasalahan amal pun mereka menanyakan kepada Nabi SAW amalan mana yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tempuh. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, kita memiliki keterbatasan dari sisi kesempatan, demikian juga kemampuan. Oleh karena itu, ya, ketika kita dibatasi pada keadaan ini, maka hendaknya kita berupaya untuk bisa menempuh amalan yang paling utama, yang menjadi sebab dengan itu seorang meraih kedudukan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qultu thumma ayy, aku yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya lagi kepada Nabi, kemudian yang mana lagi? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yakni ayah dan ibu. Walihada, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, walihada kathiran ma yukrinu ta'ala baina at-tauhidi wa birril walidain. Atas dasar ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan amalan kedua dari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka kita mendapati berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, menyertakan, ya, antara tauhid dengan birrul walidain. Ya, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah mewajibkan, telah mewasiatkan untuk jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Alla ta'budu illa iyyah. Dan ini at-tauhid. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan, yakni berbakti kepada keduanya. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwa akadul huquqi ba'da haqqillah ta'ala. Dan birrul walidain ini merupakan hak yang paling ditekankan untuk ditunaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa hak Allah adalah hak yang tertinggi, yang tidak boleh dikalahkan dengan hak para makhluk siapapun mereka. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam suatu kemaksiatan kepada al-Khaliq. Sehingga jangan sampai seorang berupaya untuk birrul walidain atau beralasan dengan birrul walidain untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan hak Rasul, tidak disebutkan di hadis ini dikarenakan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengikuti hak Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan birrul walidain, kedudukan seorang ibu memiliki kedudukan yang diutamakan oleh syariat ini dibanding seorang ayah. Maknanya, kewajiban bagi kita untuk berbakti kepada keduanya. Tetapi jika dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa menempuh kedua-duanya, berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada bapak juga, maka hak ibu lebih didahulukan. Ya, pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala muttafaqun alaih, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahakun nas bihusni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan yakni hubungan persahabatan, di makna mendapatkan kebaikan dariku untuk aku berbuat baik kepadanya. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Hurairah, thumma man, kemudian siapa lagi? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Kemudian beliau bertanya lagi, thumma man, dijawab lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Kemudian beliau bertanya lagi, thumma man, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma abuka. Dari sini menunjukkan besarnya kedudukan seorang ibu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keberadaan kedua orang tua sebagai jalan kemudahan untuk seorang hamba masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang masyhur, ma'ruf ladaikum, diriwayatkan oleh Al-Hakim atau sebelumnya At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu ketika naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin 3 kali. Para sahabat bertanya, ala ma ammanta, atas perkara apa engkau mengaminkan ya Rasulullah? Karena mereka mengetahui ucapan amin yakni mengiringi sebuah doa. Sementara Rasulullah alaihi wa alihi wasallam dilihat oleh mereka sebelumnya tidak mengucapkan sesuatu pun, atau tidak ada seorang pun di antara yang hadir yang berdoa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahasanya Jibril telah datang kepadanya dan mendoakan yakni kerugian, kecelakaan terhadap 3 golongan manusia yang diantara mereka rajulun adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhila al-jannah, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya tetapi keberadaan mereka tidak bisa menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu usi nafsi wa iyyakum bi birril walidain. Apa yang bisa kita mampui di dalam berbakti kepada kedua orang tua, maka hendaknya kita tempuh. Jika kita tidak mampu untuk berbuat baik kepada mereka dari sisi harta, mungkin karena keterbatasan kemampuan kita, maka hendaknya jangan sampai kita melontarkan suatu ucapan yang akan menyakitkan mereka. Kemudian wa qawluhu qultu thumma ay. Ibnu Mas'ud berkata lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Urutan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keutamaan-keutamaan amalan ini, di mana jihad diletakkan setelah birrul walidain, terkait dengan jihad yang hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum jihad terbagi dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Dan ini hukum asal, ya, fardu kifayah. Kapan menjadi fardu ain? Di antara sebabnya, jika seorang ditunjuk oleh pemerintah untuk ikut di dalam jihad, maka wajib baginya untuk ikut di dalam jihad tersebut, karena ini hukumnya fardu ain. Demikian juga jika dia satu-satunya orang yang memiliki kemampuan di dalam mengoperasikan suatu alat pertempuran, baik itu pesawat atau tank atau yang lainnya, yang tidak ada orang yang lain yang mampu untuk mengoperasikannya kecuali dia, maka di saat itu menjadi wajib ain baginya, ya, untuk berjihad pada kondisi tadi. Demikian juga, ya, jihad hukumnya fardu ain, ya, pada kondisi, ya, seorang berada dalam suatu wilayah, berada dalam sebuah wilayah yang wilayah itu dikepung oleh musuh-musuh Islam, terkepung di wilayah tersebut, maka wajib baginya untuk berjihad. Maka kondisi jihad yang hukumnya fardu ain tidak memerlukan adanya izin dari kedua orang tua. Adapun jihad yang hukumnya fardu kifayah, maka dipersyaratkan untuk adanya izin dari kedua orang tua. Oleh karena itu, ketika seorang sahabah, ya, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut di dalam jihad fi sabilillah, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada sahabat tersebut, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dijawab, na'am. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fafihima fajahid. Maka hendaknya engkau berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tuamu tersebut. Ya, menunjukkan bahwa pada kondisi tadi, jihad yang ada, ya, yakni terkait dengan pribadi orang tadi, hukumnya fardu kifayah. Jadi jihad yang hukumnya fardu ain, ya, keutamanya di atas birrul walidain. Adapun jihad yang dimaksud di sini yang hukumnya fardu kifayah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fi hadza dalilun ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Dan pada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai dalil, ya, yang menunjukkan kebenaran madhab ahlu sunnah wal jamaah, annal a'mala maratibu mutafadilatun kama dallat ala dzalika an-nusus. Yakni wa amalan amala itu maratib, bertingkat-tingkat, mutafadilah sebagiannya lebih utama dibandingkan sebagian yang lain dari amal-amal soleh tersebut. Kama dallat ala dzalika an-nusus, sebagaimana nas-nas syar'i menunjukkan kepada yang demikian. Ya. Sebagaimana datang pada riwayat yang lain ketika sahabat yang lain bertanya, diantaranya Abu Hurairah bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling utama, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanun billah. Ya. Yani beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa amalan-amalan salih bertingkat-tingkat keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak pada satu tingkatan, tidak pada satu derajat. Dan ini terdapat rad, bantahan terhadap mazhab atau kelompok Murji'ah. Kemudian wa fihi aidan, pada hadis ini di antara faedahnya juga itsbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala. Terdapat penetapan sifat mahabbah, yakni cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa bab al-asma wa sifat, sifat ya, yakni tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya al-wukuf al-nas, ya, berhenti pada nas, keterangan yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun kecuali dengan keterangan yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayyul amali ahabu ila Allah azza wa jal, amal manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jal, maka beliau menjawab, beliau tidak mengingkari, tidak menyatakan Allah tidak cinta, ya, tetapi justru beliau menjawab amalan yang paling dicintai adalah sholat pada waktunya. Jadi ini isbat penetapan sifat mahabbah bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengimani seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya, meskipun ada kesamaan nama. Di sini cinta misalnya. Ya, tentu sifat cinta Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat yang ada, sifat cinta yang ada pada makhluk-makhluknya. Kemudian wa annahu yuhibbu wa yuhabbu. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai, sebagaimana pada hadis ini. Wa yuhabbu, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala dicintai. Ya, seperti pada hadis Sahal ibn Sa'ad. Ya, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah Khaybar pada hari Sahal ibn Sa'ad, Nabi menyatakan, la'utiyana ar-rayata ghadan. Rajulan yuhibbullah, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Yaftahu Allahu ala yadayhi. Yaftahu Allahu ala yadayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'utiyana ar-rayah, sungguh aku akan memberikan bendera kepemimpinan perang ini, ghadan, yakni besok, rajulan, kepada seorang yang yuhibullah wa rasulahu, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, ini yang menjadi syahid di hadis ini. Rasulullah menyatakan, ya, sifat dari laki tersebut yuhibbullah wa rasulahu, bahwa dia cinta kepada Allah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yuhab, dicintai. Kemudian sifat berikutnya, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya mencintai orang tadi. Yaftahu Allahu ala yadayhi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, yakni kepada kaum muslimin dengan kepemimpinannya. Pada kejadian tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengungkapkan ya tentang apa yang ada pada dirinya. Kata Umar, wallahi saya tidak pernah ingin untuk menjadi pemimpin kecuali kali itu saja. Ya. Kenapa? Karena sifat yang ada pada pemimpin tersebut, yakni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Adapun mencintai Allah dan rasulnya, maka pada diri setiap muslim memiliki sifat ini sesuai dengan kadarnya. Ya. Tetapi untuk sifat yang kedua, dicintai oleh Allah dan rasulnya, ini sifat yang lebih agung. Oleh karena itu sebagian salaf menyatakan laisa sya'nu bi ayyuhib walakin sya'n bi ayyuhab, bukanlah perkara yang penting itu mencintai, meskipun itu penting. Seorang muslim harus mencintai Allah dan rasulnya dengan wujud mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di atas segala sesuatu. Tetapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana dia bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini juga menunjukkan kepada kita bagaimana bersihnya keadaan para sahabat dari perkara yang menjadi sebab berbagai permasalahan ya, yang menyeret kepada fitnah, yakni hubur riasah, cinta kepada kedudukan kepemimpinan, di mana seseorang dengan sebab penyakit ini, yakni hubur riasah, ia akan siap untuk mengorbankan siapapun yang dia pandang sebagai penghalang baginya, walaupun itu anaknya sendiri, walaupun itu istrinya sendiri. Dan ini tentu penyakit yang sangat berbahaya. Allahul musta'an. Kemudian wa qawluhu, dan perkataan berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, walau istajadtuhu lazadani, seandainya aku meminta tambahan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan berikutnya dari urutan amalan yang paling dicintai oleh Allah, lazadani, niscaya beliau akan menambahkan keterangan kepadaku. Ai lima alima sallallahu alaihi wasallam minhu annahu ahlun lil ilmi radhiyallahu an. Yani kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus memberikan keterangan ya kepada Ibnu Mas'ud, dikarenakan apa yang beliau ketahui dari keadaan Ibnu Mas'ud, bahwa beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang pantas untuk diajarkan kepadanya ilmu yang meluas, yang lebih daripada yang lainnya. Yang menunjukkan dari sini ya bahwa kadar kemampuan masing-masing pribadi di dalam menampung ilmu beragam ya, sebagaimana kesungguhan mereka di dalam mengejar ya keutamaan dari ilmu ini juga beragam. Dan dipetik faedah dari sini juga tentang kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai muallimun lil khair, pengajar kebaikan, di dalam mengajari para sahabatnya. Ya, bagaimana beliau terus memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di sini. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.